Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزني أعزني وأعزكم الله بارك الله لي ولكم الحمد لله. Pada kesempatan siang hari ini insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi SAW Bil Adillah, mempelajari sifat salat Nabi SAW berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan lalu kita masih membahas tentang As-Sunanul Fi'liyah Fis-Salat, sunnah-sunnah fi'liyah di dalam sholat, yakni amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang disunahkan di dalam sholat, yang insyaAllah semuanya ada 14 macam. Ini saja yang terakhir sudah kita bahas, ada berapa? Ada 6 perkara atau 6 macam, termasuk perbuatan atau sunnah-sunnah dari perbuatan sholat. Baik. Yang terakhir kemarin, yang kelima adalah yakni meluruskan punggung ketika melakukan rukuk dan sujud. Ini termasuk perkara yang disunahkan dalam sholat. Ya, demikian pula meletakkan kedua tangan ya di tanah sebelum lututnya ketika turun untuk sujud. Artinya apa? Termasuk yang disunahkan di dalam sholat adalah bagi orang yang sholat ketika turun mau sujud, maka hendaknya meletakkan kedua telapak tangannya lebih dahulu, baru kemudian kedua lututnya. Sebagaimana kemarin telah dijelaskan, inilah yang paling rajih dari pendapat yang ada, dari dua pendapat yang ada. Ya, ada yang mengatakan lututnya dahulu, ada yang mengatakan tangannya dulu. Nah, semua dalil tentang perkara ini sebenarnya adalah tidak ada yang sahih, sehingga mungkin bebas boleh saja orang mendahulukan lututnya ataupun mendahulukan kedua tangannya lebih dahulu. Namun kita melihat pada riwayat-riwayat yang ada, di sana ada isyarat yang menunjukkan bahwa tatkala Rasulullah SAW sujud, menderum untuk sujud, maka ya istilah menderum di sini yakni orang Arab memahaminya seperti ya orang yang turun itu mestinya mendahulukan tangannya, baru kemudian kedua lututnya. Ini yang dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita masuk pada as-sabi, yakni as-sunanul fi'liyah, sunnah-sunnah fi'liyah di dalam sholat. As-sabi yang ketujuh. Yang ketujuh, coba dilihat di halaman 79. Baik. As-sabi'u, sunnah fi'liyah yang ketujuh. Apa itu? Wada'al yadaini hatwa mangkibaihi fis sujud. Meletakkan kedua tangan hatwa mangkibaihi, ya, sejajar dengan bahunya. Fis sujudi, di dalam sujud. Ya, sejajar bahu, ada pula yang mengatakan sejajar telinga, ya, ketika sujud. Maksudnya apa? Ketika meletakkan tangan di tanah atau di lantai, ketika sujud, maka posisi letaknya tangan tersebut adalah sejajar bahu. Ini termasuk apa? Yakni sunnah di dalam sholat. Tapi, mana dalilnya? Kita perhatikan. Wa dalilu ala dalika, dalil atas yang demikian itu. Hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza sajada, adalah beliau apabila sujud, amkana anfahu, beliau menempelkan hidungnya, wajab hatahu, dan keningnya atau dahinya, minal ard, di tanah atau di lantai. Perhatikan, ketika sujud maka beliau meletakkan atau menempelkan yaitu anfahu, hidungnya, wajab hatahu, dan keningnya, minal ard, dari tanah, ini ke lantai. Wa naha yadaihi an jambaihi, wa naha, beliau menjauhkan ya yadaihi, kedua tangannya, an jambaihi, dari apa ini jambai, yakni kedua lambungnya, lambungnya atau perutnya di sini ya. Nah, jadi tangannya itu dibentangkan, dijauhkan dari kedua lambungnya, yang kanan maupun yang kiri ya. Nah, wa wada'a kafaihi, dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya, hatwa mangkibaihi, sejajar dengan bahunya. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun wa akhrajahu Ibnu Huzaimah. Naam, hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih. Baik, barakallahu fikum. Perhatikan. Di dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi ini radhiyallahu ta'ala ini dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud ya, maka sujud beliau meletakkan hidungnya juga keningnya ke tanah. Berarti bukan harus jajar, bukan jungkel begini ya. Bukan keningnya tok, hidungnya diangkat, tidak. Tetapi hidungnya maupun keningnya atau dahinya ini nempel di tanah ya, ketika sujud. Dan telah kita maklumi bersama bahwa di dalam posisi sujud itu ada 7 anggota badan yang nempel di tanah. Coba Faik, apa sebutkan 7 anggota badan yang nempel di tanah ketika sujud. Ayo sebutkan. Si, yang urut dulu dari atas, yaitu ini. Pertama dahi dan ya kening dan hidung, satu. Terus kedua telapak tangan. Ingat ya, telapak tangan yang nempel. Terus apa lagi? Apanya? Dua lutut. Terus apa lagi? Iya, 2 ujung jari-jari kaki ya, yang kanan dan kiri. Itu kalau kita jumlah semuanya ada berapa? 8 atau 7? 7, karena ini dihitung 1 ya. Kening dan dahi ini satu tempat. Ini juga dihitung 1 ya. Kening dan dahi podo ya. Ya, kening atau dahi sama hidung. Ini satu tempat ya, dihitung 1. Terus ini 2. Berarti berapa? 3. Kemudian ditambah lutut 2. Berarti berapa? 5. Ditambah ujung jari kanan dan kiri, berapa semuanya? 7. Jadi ada 7 anggota badan yang ditempelkan di tanah ketika sujud. Termasuk kening ini, ya. Kening dan hidung ini dihitung 1. Ya. Nah, ketika beliau sujud demikian keadaannya. Wa naha yadaihi an jambahi. Dan beliau menjauhkan, ya, menjauhkan tangannya ini dari ininya, lambungnya, lambung yang kanan maupun kiri. Jadi tangannya enggak boleh begini ketika sujud. Saya sering melihat anak-anak itu sujudnya sak penai, ya, seenaknya sendiri. Ini Utaifa mana? Oh, mana Utaifa? Hah? Ya sudah, ada yang tidur sana. Baik, barakallahu fikum. Perhatikan ya, beliau menjauhkan tangannya dari kedua lambungnya yang kanan maupun yang kiri, dijauhkan begini. Seperti itu ya. Naam, wa wada'a kafaihi hatwa mangkibaih, dan beliau meletakkan apanya? Kedua telapak tangannya sejajar dengan bahunya. Tayib, sekarang Ibrahim ta'al sini. Praktekan sujud yang benar sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Humaid. Ta'al ta. Nah, sini maju. Ayo sini Ibrahim. Tayib, agak mundur Faik, mundur dikit. Nah, sini, hadap sini, hadap sini. Coba letakkan gimana sujud yang betul. Ayo. Perhatikan. Iya. Si, ininya dijauhkan ya. Nah, ini sejajar dengan bahunya di sini. Ini jauh, ya. Ini tidak boleh dekat dengan ini namanya lambung, ya. Ini jambai, yaitu dua kambungan kiri. Tangannya harus dijauhkan dari lambungnya. Tidak boleh begini. Nah, seperti ini tidak boleh seperti ini, ya. Tapi harus dijauhkan. Tuh. Ya, nah, seperti itu. Yes, ya. Kadang-kadangnya sebahunya ataupun telinganya, ya, begitu. Dekat dengan telinganya. Yes, ya, paham ini, tidak boleh seperti ini salah. Yang demikian yang benar tadi. Diangkat, gitu ya. Barakallahu fikum. Ya, jambaihi itu kedua lambungnya. Jadi dijauhkan. Nahayadai an jambai. Beliau jauhkan ini kedua tangannya dari lambungnya. Ya, wawadu'a kafai hatwa mangkibai. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Seperti itu. Ini ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Demikian pula datang dalam hadis Wa'il bin Hujr yang tidak disebutkan di sini. Katanya Wa'il bin Hujr itu dari mana asalnya kemarin? Dari Yaman. Dari mana khususnya? Dari Hadramaut, negeri Hadramaut. Sehingga beliau dikenal dengan Wa'il bin Hujr al-Hadrami. Ya, memang orangnya berasal dari Hadramaut di negeri Yaman. Dalam hadis Wa'il bin Hujr disebutkan annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khina sajada wa yarahu fi abaydi na'am, sebutkan di situ, ya, disebutkan sana min udunai wa yadahu qaribatani min udunaihi. Sebutkan dalam hadis Wa'il bahwasannya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud wa yadahu qaribatani min udunai. Ya, terkadang apa? Kedua tangannya itu dekat dengan telinganya. Jadi enggak terlalu jauh-jauh begini, tapi dekat, ya. Nah, cuman ininya jauh dari lambungnya. Ya, begitu. Ya, artinya sejajar bahu dengan dekat dengan telinganya, tidak terlalu jauh begini. Ya, ini posisi yang tepat. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis Wa'il. Yang intinya sama, bahwa posisi telapak tangannya itu sejajar dengan bahu atau dekat dengan telinga. Wallahu a'lam bishawab. Ini sunnah yang ke-7. Kita masuk sunnah yang ke-8. Asaminu. Tamin adalah sunnah yang ke-8. Mujafatu adudaihi. Mujafatu, yakni artinya menjauhkan adudaihi. Lengan atasnya, lengan atas. Mana lengan atas? Coba sebutkan, ini tangan. Tangan itu ada dua. Ini lengan atas, yang ini lengan bawah. Ya, lengan atas itu sini, ya, mulai dari apa, sikut atau ini sikutnya, ya, siku-sikunya sampai ke pangkal tangan. Ini namanya lengan atas. Ini adud, bahasa Arabnya itu adud. Adud, ya. Nah, ini adud, adud, adud. Nah, adudaihi, yaitu kedua lengannya. Yang kanan dan yang kiri. Sedangkan yang ini adalah namanya nanti aku sebutkan, ya, ini lengan bawah, ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kata di sini penulis mengatakan sunnah yang ke-8 mujafatu adudaihi wa yadaihi, menjauhkan kedua lengan atasnya dan kedua tangannya an jambaihi, dari kedua lambungnya. Lambung di lambungmu yang mana? Nah, sini lambungnya, ya. Ini lambung samping, ini lambung, ya, perut itu samping, bagian samping itu namanya lambung, ya. Nah, jadi menjauhkan kedua lengan atas dan kedua tangan dari lambungnya. Wa an fakhidaihi, dan juga menjauhkan dari fakhidaih. Apa fakhidaih? Kedua pahanya. Fis sujudi, di dalam sujud. Fis sujudi, di dalam sujud. Idza lam yakun, apabila tidak ada bijambihi, di sampingnya ahadun, seorang pun. Maksudnya apa? Ketika dalam posisi sujud, maka lengan atasnya dan kedua tangannya itu dijauhkan dari lambungnya maupun dijauhkan dari pahanya. Enggak boleh nempel di paha begini. Ya, harus dijauhkan. Jadi coba tunjukkan Ibrahim, sing apik. Ini nempel paha, enggak boleh ini. Ya. Nah, dijauhkan betul. Ini jauhkan posisinya, ya. Ini agak mundur dikit. Nah, posisinya ini. Jadi ingat, ya, kedua, lihat ini, ya, lengan atas yang ini, perhatikan, ini adalah bagian lengan atas, adud, lengan atas yang kanan dan kiri dijauhkan dari lambungnya dan dijauhkan dari pahanya, ya. Tidak boleh nempel seperti ini. Coba begini. Nah, seperti ini anak-anak seringkali begini. Kalau ini didekatkan, kalau didekatkan salah, ya. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Tapi hendaknya apa? Perhatikan, kedua lengan atas, kemudian tangannya itu dijauhkan dari lambungnya dan dijauhkan pula dari pahanya. Fis sujudi, ketika di dalam sujud. Ini perhatikan cara sujud seperti yang dicontohkan tadi, ya, seperti kayak Ibrahim begini contohnya, ya. Ini boleh dibentangkan seperti ini seluas-luasnya, dijauhkan dari, oh, jangan begini, ya. Yang penting tepat, ya. Dijauhkan dari lambung maupun dari paha. Kapan itu dibolehkan? Idza lam yakun bi jambihi ahadun. Apabila di sampingnya, di samping orang yang sholat tadi itu, tidak ada seorang pun. Artinya dia sholat sendirian. Ketika sholat sendirian, seperti imam di depan sendirian, itu maka sujudnya harus seperti itu. Tapi kalau kita berjamaah, kita sebagai makmum, maka otomatis kanan kiri kita ada orang lain, ya kan? Maka boleh enggak seperti ini? Ya tentu tidak boleh. Akan ngentek-ngentek tempat sujud, ya. Nah, seperti itu. Yo, nah secukupnya. Tetapi ingat harus diangkat, tidak boleh ditempelkan. Ya, nah artinya apa? Ketika kita sholat berjamaah, maka sujudnya biasa saja, tidak perlu dibentangkan lebar-lebar begitu, ya, sehingga mengganggu jamaah yang lain di kanan kiri kita. Coba contohnya sekarang Faik, jajar sama Ibrahim, ayo sujud sini, ayo mundur, mundur dikit mejanya, ayo dipraktikkan. Ayo Faik berdiri. Coba Ibrahim, kum. Baik, ayo sini. Nah, sekarang sama-sama antum dalam posisi sujud. Nah, ketika sujud, ketika di samping kanan atau kirimu ada teman lain, maka kita enggak boleh begini, ya. Itu akan nutupi yang lain. Seperti biasa, tapi usahakan ini posisi tetap harus dibentangkan di atas tanah, enggak boleh apa itu nempel di tanah. Silakan sujud. Ayo lihat sujudnya. Nah, iya, jadi tidak perlu lebar-lebar. Jadi coba kalau misalnya lebar kayak Ibrahim gitu, wah ini ganggu jamaah yang lain, bisa bertengkar nanti, ya. Nah sudah cukup, barakallahu fikum, ya, seperti itu. Ini caranya, sehingga perhatikan. Iya, begitu, paham ya maksudnya, ya. Jadi sunnah yang ke-8 adalah menjauhkan lengan atas dan kedua tangan dari lambungnya dan juga menjauhkan dari pahanya ketika sujud. Yang demikian ini kapan dilakukan dan boleh dilakukan? Idza lam yakun bi jambihi ahadun, apabila tidak ada seorang pun di sampingnya. Thayyib, apa dalilnya? Wa dalilul awwalu. Dalil yang pertama, hadisu Abdullah bin Buhainata radhiyallahu anhu. Hadis Abdullah bin Buhainah. Hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, adalah beliau apabila salat farraja baina yadayh. Beliau apa? Merenggangkan di antara kedua tangannya. Maksudnya apa? Tangannya ini betul-betul ketika sujud, lihat ini, ya, apabila sholat farraja baina yadayh, beliau merenggangkan tangannya, tidak dekat begini, tapi tangan direnggangkan begini. Hatta ya berdua, sampai-sampai ya berdua nampak jelas apanya? Bayadu ibtaihi, putihnya kedua ketiak beliau, ya, saking panjangnya begini letaknya tangan ini, ya, dijauhkan dari ini, ya. Nah, dari lambungnya tadi, beliau farroja. Farroja itu merenggangkan. Ya, perhatikan. Beliau dalam sholatnya itu farroja baina yadai, merenggangkan kedua tangannya begini. Hatta ya berdua, sehingga apa? Nampak jelas bayadu ibtaih, apanya? Putihnya kedua ketiak beliau. Loh, nek ngono ketiak beliau itu selalu bersih, ya kan? Ya, ketiaknya beliau itu selalu resik dari rambut, ya, begitu, sehingga nampak putih bersih, itu, ya. Beda dengan ketiak kita mungkin, ya, yang kadang sudah lebat, enggak dicukur-cukur, enggak dibersihkan, ya. Nah, artinya apa? Walhasil intinya apa? Ketika sholat, beliau bentangkan, beliau renggangkan tangannya ketika sujud sampai-sampai apa? Nampak putih kedua ketiak beliau. Coba tunjukkan lagi, membentangkan tangan seperti tadi Ibrahim. Naam, seperti itu ya. Sehingga saking lebarnya, kenapa kok sampai kelihatan ketiaknya? Apakah baju beliau itu pendek? Naam. Bisa jadi pendek sehingga apa? Ketika ini tertarik ke sini ya, tertarik ke sini sehingga kelihatan ketiaknya ya, seperti itu. Nah, begini ya. Kalau tidak kelihatan tertutup gini. Barakallahu fikum. Jelas. Nah. Paham ya? Ini sujudnya. Makanya saya lihat anak-anak seringkali sujudnya itu seenaknya dewi kalau sholat ya. Kadang-kadang kalau sholat itu sholatnya seenaknya seperti ini, tidak boleh seperti itu ya. Itu bukan orang niat sholat, itu niat tidur ya, seperti itu. Dan sujud seperti ini, sujudnya seperti anjing, tidak boleh seperti itu. Nanti akan sebutkan larangan-larangan dalam sholat tentang masalah itu ya. Barakallahu fikum. Lanjutkan sekarang. Perhatikan ya. Ayo kita lanjutkan hadis berikutnya. Tadi hadis riwayat Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Buhaynah. Wa dalilu tsani, dalil yang kedua. An Maimunata radhiyallahu anhu. An Maimunata. Coba saya tanya dulu Mas Agung, sekarang belajar nahwu. Kenapa dibaca Maimunata? Kok enggak Maimunati? Kan ada an huruf jar di situ. Kenapa? Karena Maimunah termasuk mamnu' minasorof, nama perempuan, semuanya mamnu' minasorof, dilarang untuk menerima tanwin atau dijar dengan kasroh. Kalau begitu jarnya dengan apa? Dengan fathah, karena itu bacanya an Maimunata radhiyallahu anha, dari Maimunah radhiyallahu anha. Coba Salman, Maimunah itu siapa ya? Nama akhwat apa nama ikhwan ini? Nama wanita ya. Ya, apanya Rasulullah kalau begitu Maimunah ini? Apa sahabat, apa cucu, apa putri, apa istri, apa anak? Siapa? Tak kenal. Tak pernah dengar namanya Maimunah. Baik, antum Ali. Enggak tahu juga Haidar. Lu enggak tahu juga Ibrahim. Cucunya Rasulullah. Piye? Masa cucu Rasulullah meriwayatkan hadis anak. Gitu. Anaknya Rasulullah bukan. Coba ambil pres siapa Maimunah itu? Istrinya Rasulullah ya. Maimunah itu adalah istrinya Rasulullah dan termasuk bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhumah. Maimunah itu istrinya Rasulullah, termasuk bibinya Ibnu Abbas. Makanya pernah suatu hari pada saat malam Ibnu Abbas itu pengen melihat gimana sih sholat malamnya Rasulullah. Akhirnya nginap di rumah bibinya yaitu Maimunah. Ya, yang suatu saat seperti itu dan pas giliran Rasulullah tidur di rumahnya istrinya yang bernama Maimunah. Nah, begitu tidur bareng-bareng di situ karena Ibnu Abbas masih kecil, tidur bersama bibinya dan bersama Rasulullah ketika itu. Malam hari Rasulullah bangun. Ketika bangun Rasulullah ambil air wudu dilihat sama Ibnu Abbas. Begitu Rasulullah selesai wudu terus sholat sunnah, sholat lain. Langsung Ibnu Abbas bangun dan ambil wudu, setelah itu sholat. Dan ikut sholat di sampingnya Rasulullah untuk sholat lain ketika itu. InsyaAllah akan disebutkan oleh kisahnya. Walhasil, siapa Maimunah tadi? Beliau adalah istrinya Rasulullah SAW, bukan cucunya, yo Ibrahim. Ngerti Ibrahim? Barakallahu. Perhatikan kisahnya dari Maimunah. An Maimunata radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, adalah beliau apabila sujud jafa yadaihi. Jafa yadaihi artinya beliau menjauhkan kedua tangannya hatta sampai-sampai lau anna bahmatan, seandainya ada seekor anak kambing. Bahmatan itu bahmah. Bahmah itu bisa bermakna yaitu anak kambing, anak sapi atau anak unta. Ya, tapi di sini tentunya bukan, kalau sapi dan anak sapi dan anak unta terlalu besar. Ini anak kambing. Hatta lau anna bahmatan, sehingga atau sampai-sampai seandainya, ketika sujud tadi beliau bentangkan tangannya begini ya, jafa yadai, menjauhkan kedua tangannya dari lambungnya di sini tinggi. Hatta lau anna bahmatan, seandainya ada seekor anak kambing, aradat, dia ingin, antamurra, dia mau lewat, dia mau ingin lewat, tahta yadaihi, di bawah kedua tangannya tadi, marot, maka dia kambing tadi bisa lewat. Coba lihat Ibrahim, ayo. Coba kamu sujud. Yang bagus, yang benar sujudnya. Ya, ketika sujud seperti ini, seandainya ada seekor kambing lewat di bawahnya ini, insya Allah bisa nerobos, bisa lewat. Nah, begitu. Menunjukkan apa? Posisi sujud yang benar ya seperti ini. Jangan begini, kalau begini nanti tidak bisa lewat kambingnya. Iya, anak kambingnya. Begitu kan? Barakallahu fikum. Bisa ya? Ya Haidar, nek sujud sing bener kaya ngono kuwi ya, aja ditutup gini. Nah, begitu yang ya. Sehingga kalau ada seekor anak kambing robos di bawah kamu posisi sujud tadi, insyaallah bisa lewat. Begitu katanya. Lihat ya, saya ulangi lagi. Dari Maimunah radhiyallahu taala anha, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, adalah beliau apabila sujud jafa yadaih, beliau merenggangkan atau menjauhkan kedua tangannya, yakni dari lambungnya tadi, hatta lau anna bahmatan, sampai-sampai seandainya ada seekor anak kambing, aradat antamurra, dia ingin lewat, dia ingin antamurra itu lewat ya, tahta yadaihi, di bawah kedua tangannya tadi, marrat, maka dia akan bisa lewat. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa qala Syekh Al-Albani rahimallah sahihun, hadisnya sahih. Nah, di sana ada riwayat lain dengan lafaz lau sya'at bahmatun antamurra baina yadayhi lamarrat. Ya, seandainya ada seekor anak kambing mau lewat di antara kedua tangannya, lamarrat, maka sungguh dia benar-benar bisa lewat. Hadisnya dengan lafaz riwayat Imam Muslim, seperti itu lafaznya. Sehingga hadis ini betul-betul sahih. Dalam riwayat Muslim juga ada dengan lafaz lain, hampir sama. Ya. Dan kedua-duanya sumbernya dari hadis siapa? Maimunah radhiyallahu taala anha. Seperti itu. Maka ini menunjukkan kepada kita ikhwan bahwa ketika tangan kita benar-benar apa? Dibentangkan seperti itu, dijauhkan dari lambung, dijauhkan dari pahanya, maka insyaallah seandainya ada seekor anak kambing terobos lewat ya di bawah kita, insyaallah masih bisa. Begitu ya. Maka inilah cara sujud yang dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah masih ada dua dalil lainnya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Cukup di sini dulu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Mana ini sahabat? Pak kok lari? Ngantuk. Kok tidur sana?